Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Baik, kita masuk ke bab yang kedua dari syarah durus al-balaghah. Dan pada bab ini kita akan mempelajari pembahasan tentang al-zikru wal-hadfu, penyebutan lafaz dan pembuangan lafaz. Juga akan dibahas nanti tentang faktor-faktor yang mengharuskan satu lafaz itu harus disebutkan, dan juga faktor-faktor yang lain yang menuntut untuk satu lafaz itu dibuang saja. Idza urida ifadatu sami'i hukma, jika diinginkan, dikehendaki untuk memberikan faedah hukum kepada si pendengar. Fa ayu lafzin yadullu ala ma'nan fi, maka lafaz yang mana saja yang ia menunjukkan kepada satu makna padanya. Fal aslu dzikru, maka pada asalnya lafaz tersebut ya disebutkan, tidak boleh dibuang, karena kalau dibuang khawatir hukum yang tersampaikan kepada si pendengar tidak sempurna. Wa ayu lafzin ulima minal kalami lidalalati baqihi alaihi fal aslu hadfu, dan lafaz yang mana saja yang telah diketahui dari kalam, ya dari konteks kalam, lidalalati baqihi, karena sisa kalamnya telah menunjukkan lafaz yang dibuang tadi, fal aslu hadfu, maka hukum asalnya ya dibuang saja, ngapain disebutkan, toh enggak disebutkan pun sudah terfahami gitu. Tentunya dibuang ya lebih ringkas, sehingga dibuang saja. Wa idza ta'aradu hadhani al-aslani fala yu'dal 'an muqtadha ahadihima ila muqtadha al-akhari illa lida'in. Apabila ta'aradu hadhani al-aslani, saling tarik menarik dua hukum asal ini. Dua asal ini, asal yang pertama menuntut penyebutan lafaz, asal yang kedua menuntut pembuangan lafaz. Apabila ta'aradu, saling tarik menarik antara dua asal ini, maka fala yu'dal an muqtadha ahadihima ila muqtadha al-akhar, tidak ditinggalkan ya muqtadha ahadihima, tuntutan dari salah satunya, ila muqtadha al-akhar, kepada tuntutan yang lain, illa lida'in, kecuali karena satu faktor tertentu yang mengharuskan untuk ya kita memilih penyebutan lafaz atau pembuangannya. Jadi kalau ada dua hukum asal ya saling tarik menarik, ini menuntut penyebutan, yang lain menyebutkan menuntut pembuangan, maka tidak boleh kita tinggalkan salah satunya kepada yang lain kecuali karena sebab yang mendorong untuk kita memilih yang lain dan meninggalkan yang lainnya. Famin dawai adzikri, di antara faktor pendorong yang mengharuskan penyebutan lafaz atau pengulangan lafaz adalah ziyadatu taqriri wal idhah. Ya, ziyadatu taqriri wal idhah, untuk menambah takrir, penetapan, dan idhah, penjelasan. Ya. Untuk menambah apa? At-taqrir. Takrir itu adalah al-ithbat fi zihni sami', menetapkan satu hukum di benak si pendengar. Adapun al-idhah ya al-kashf, mananya menyingkap apa yang masih samar. Jadi di antara faedah menyebutkan lafaz atau mengulangi lafaz adalah untuk takrir, menetapkan hukum di hati si pendengar dan menambah kejelasan padanya. Contoh dalam ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang ada di atas petunjuk Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan al-falah, keberuntungan. Di sini diulang penyebutan ulaika. Iya, akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian juga wa tasjil ala sami' hatta la yata'atta lahu al-inkar. At-tasjil ala sami' hatta yata'atta lahu al-inkar. Maksudnya mencatat. Ya. Mencatat ala sami' untuk si pendengar, mencatat untuk si pendengar, hatta la yata'atta lahu linkar, sehingga si pendengar ini tidak bisa mengingkarinya. Kama idza qala al-hakimu li syahid, sebagaimana apabila seorang hakim berkata kepada saksi, hal aqarra Zaidun hadza bi anna 'alaihi kadza, apakah Zaid ini mengakui bahwasanya dia memiliki kewajiban berupa ini dan itu? Fayaqulu syahid, maka saksinya ini berkata dengan mengulang lafaz hakim tadi, na'am Zaidun hadza, kemudian na'am Zaidun hadza aqarra bi anna 'alaihi kadza, na'am benar Zaid yang ini mengakui atau telah mengakui bahwasanya dia memiliki kewajiban berupa ini dan itu. Ya. Jadi diulang oleh saksi ucapan hakim tadi. Hal aqarra Zaidun? Naam, Zaidun aqarra. Ya, naam, Zaidun hadza. Hal aqarra Zaidun hadza? Naam, Zaidun hadza aqarra. Ya, direkam, diulang ucapannya al-hakim untuk sebagai apa? Catatan atas si pendengar agar dia tidak bisa mengingkari lagi. Kalau tidak disebutkan misalkan Zaidun hadza, mungkin si pendengar berkata bahwasanya saksi itu bukan memaukan saya gitu. Tapi yang lain, Amr misalkan. Ya. Baik, kita baca kalam dari Asy-Syarih rahimahullah. Ah, masih belum ya? Masih matang. Wa min dawa'i al-hadzi, dan di antara faktor yang mengharuskan pembuangan lafaz sebelumnya, ya, dua faktor yang menuntut untuk lafaz itu disebutkan, yaitu at-taqrir wal idhah dan at-tasjil. Kemudian yang berikutnya adalah tentang faktor-faktor yang menuntut untuk satu lafaz itu dibuang. Yang pertama, ikhfa'ul amri min ghairil mukhatabi, nahu aqbala turidu aliyan mathala, untuk menyamarkan satu urusan dari selain orang yang diajak bicara, yakni agar orang lain yang dia tidak diajak bicara tidak tahu. Contoh aqbala, dia telah datang. Iya. Yang kau maukan dengan aqbala maksudnya Ali, Ali datang. Cuma tidak disebutkan Alinya, agar pembicaraan ini dikhususkan untuk yang diajak bicara dan yang lain yang turut dengar tidak tahu siapa yang dimaukan dengan kedatangannya ini, sengaja gitu. Karena demikian ya, kita dalam kalam sehari-hari juga demikian. Karena tidak ada urusannya yang lain, ya, sehingga kita samarkan, tidak perlu tahu yang lainnya. Kemudian dhiqu al-maqam, karena sebab maqamnya, keadaannya yang sangat-sangat mepet, sempit. Ya. Imma li tawajjuh, sangat sempit, bisa jadi karena tawajjuh, rasa sakit yang dia alami, kepedihan yang dia rasakan. Contoh dalam Bahar Al-Khafif, qala li kaifa anta qultu alilun saharun daimun wa huznun tawilu, dia berkata kepadaku, bagaimana kabarmu? Saya jawab, saya sakit, ya, terus begadang di malam hari, keadaan saya sedih berkepanjangannya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Di situ ada khobar, mubtada, mubtala yang dibuang. Hanya disebutkan khobar-khobarnya saja. Ya. Kalau pada yang pertama tadi, aqbala, ini buang fa'ilnya ya. Adapun pada contoh ini, saharun daimun wa huznun tawilun, yang dibuang mubtadanya. Yani, ana misalkan alilun, hali saharun daimun. Nanti akan dijelaskan dalam syarah. Wa imma li khawfi fawati fursatin, bisa jadi dibuangnya satu lafaz karena khawatir hilang kesempatan, luput darinya kesempatan. Nahwu qawli sayyad, contoh ucapan pemburu yang sedang berburu kijang. Ghazal, ghazal, kijang, maksudnya zalika ghazal, itu kijang, atau yang semisal itu. Ya. Kalau disebutkan mubtadanya kelamaan. takut kabur dulu, jauh dulu apa ghazalnya. Yang ketiga, wa ta'mimu bi ikhtisar. Ya, meniatkan umum dengan sebab meringkas. Dibuang ya satu lafaz maf'ul bi contoh untuk meringkas dan untuk tujuan menjadikan umum. Contoh, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada negeri keselamatan. Tidak disebutkan di sini maf'ulnya siapa yang diseru. Agar apa? Agar umum. Ai maksudnya jami'a ibadi, seluruh para hambanya. Seluruh para hambanya yang Allah ciptakan, Allah seru, Allah ajak kepada negeri keselamatan. Tapi wa ihdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menunjuki ya siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Hidayahnya amah ataupun dakwahnya amah. Iya. Kemudian hidayahnya Allah khususkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Atau yang pertama hidayahnya hidayah irsyad, yang kedua hidayah hidayah taufiq. Karena hadzal ma'mul yu'dzinu bil umum, karena pembuangan ma'mul memberitakan makna umum. Ini penting, faedah ini penting. Kalau antum baca ayat Al-Qur'an, hadis atau kalam ulama ya. Jadi pembuangan ma'mul itu memberitakan niat maksud umum. Seperti dalam ayat wa amman a'ta wattaqa. Lihat, wa amman a'ta, adapun siapa yang memberi. Tidak disebutkan di sini memberi apa. Agar mencakup segala macam pemberian. Bisa bentuknya sedekah, juga amalan-amalan soleh yang lainnya. Iya, yang dia tunaikan. Iya. Menunaikan bukan hanya sedekah, tapi juga amalan-amalan yang seharusnya ditunaikan. Nah, itu diantara faedah apa? Pembuangan. Pembuangan ma'mul memberitakan makna umum. Ya, sehingga pembahasan yang kita bahas dalam ilmu nahwu itu ya, yang kita kenal dengan ikhtisar, pembuangan tanpa dalil itu boleh ya, karena ada tujuan dalam ilmu balaghah itu, ada tujuannya untuk umum. Kemudian yang keempat, wa tanzilu al-muta'addi manzilat al-lazimi li'adami ta'alluqil gharadi bil ma'mul. Ini memosisikan, meletakkan fi'il yang muta'addi pada posisi fi'il yang lazim. Tidak dikasih maf'ulnya gitu. Kenapa? Li'adami ta'alluqil gharadi bil ma'mul. Karena tujuan tidak berkait dengan ma'mulnya. Contoh, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Tidak disebutkan di sini maf'ulnya ya'lamun, karena tujuan tidak berkait dengan maf'ul. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Ya. Ini disebut apa dalam ilmu nahwu? Ikhtisar. Boleh ya ikhtisar, karena ada tujuan tertentu. Yaitu bahwasanya tujuan si mutakallim tidak berkait dengan maf'ul. Wa yu'addu min al-hadzi isnadul fi'l ila na'ibil fa'il, dan dianggap sebagai bentuk pembuangan yaitu penyandaran fi'il kepada na'ibul fa'il. Ya, fa yuqalu, maka dikatakan hudzifa al-fa'il lil khaufi minhu. Jadi daraba Zaidun, dikatakan duriba Zaidun, ini termasuk pembuangan, pembuangan fa'il. Fa yuqal, dikatakan bahwasanya tujuannya adalah hudzifal fa'ilu lil khaufi minhu. Terkadang dibuang fa'il karena rasa takut si pembicara kepada fa'ilnya. Kalau disebutkan, khawatir dia terkena imbasnya. Seperti kalau dikatakan duriba Zaid, Zaid dipukul, Zaid dipukul. Seandainya disebutkan yang memukulnya seperti Ahmad yang memukul, khawatir ya keselamatan diri si pembicara ini, takut Ahmad akan menyerang dia gitu, memukul dia, sehingga dia hanya menyebutkan duriba Zaid, Zaid dipukul, tolong ya, tolong dibantu gitu, diobati. Dia tidak berani mengatakan daraba Ahmadu Zaidan, takut si Ahmad memukul dia, menyerang dia. Au alaihi, atau bisa jadi karena rasa takut kepada si karena rasa kasihan, khawatir kejelekan menimpa si fa'il. Kalau dikatakan suriqa al-mata', ada barang-barang dicuri, seandainya disebutkan siapa pencurinya, khawatir manusia akan memukuli si pencuri ini, sehingga hanya disebutkan suriqa al-mata'. Kalau dikatakan saraqa, misalkan Zaidun al-mata', khawatir manusia memukuli si Zaid, sehingga dibuang apa? Dibuang apa fa'ilnya? Ini namanya al-khawf alaih. Kalau al-khawf minhu, ya, rasa takut si pembicara dari si fa'il. Kalau al-khawf alaihi, khawatirnya si pembicara kejelekan menimpa si fa'il. Aulil ilmi biha, atau karena memang fa'ilnya sudah diketahui sehingga tidak perlu disebutkan. Awil jahli, atau karena memang tidak diketahui siapa yang melakukannya. Contoh suriqal mata', barang-barang telah dicuri. Wa khuliqal insanu du'ifa, ini karena sudah diketahui. Khuliqal insanu du'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak disebutkan fa'ilnya, itu Allah Subhanahu wa taala, karena sudah maklum. Baik, kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, asy-syarhu qawluhu idza urida ifadatu sami hukma. Ucapan al-musannifun, jika diinginkan untuk memberikan faedah hukum kepada si pendengar. Al-aslu fi ma yuradu ifhamu adz-dzikr, hukum asal pada apa yang hendak ia difahamkan kepada orang lain. Hukum asal pada perkara yang hendak difahamkan kepada orang lain adalah adz-dzikru, disebutkan. Kenapa? Li'anna al-mahdhufa al-aslu fihi adamul ilm, karena sesuatu yang dibuang hukum asalnya ya tidak ada faedah ilmu. Sehingga fal aslu adz-dzikr, hukum asalnya adz-dzikr disebutkan. Wa idza kana dzikru syai'in la faidata minhu fal aslu al-hadzu wa la yuzkar illa li faidatin. Dan apabila menyebutkan sesuatu itu tidak ada faedah padanya, maka hukum asalnya adalah membuang sesuatu itu dan tidak perlu disebutkan kecuali kalau ada faedah. Sehingga kita dalam berbicara itu harus pas kapan kita sebutkan ya satu kalimat, kapan kita buang. Ya'ni idza kana ma'luman min as-siyaqi fal aslu hadfuhu wa la yuzkar illa li faidah. Ya, ini maksudnya apabila sesuatu itu sudah maklum, sudah diketahui dari konteksnya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Khalid ya ketika daurah. Jadi sesuatu itu bisa difahami dengan tiga hal. Yang pertama siyak, konteks kalimat, ya. Kemudian yang kedua dengan lihaq, lihaq itu kalimat yang setelahnya. Dan sibaq, sibaq itu kalimat yang sebelumnya. Dengan tiga hal ini kita bisa memahami satu kalam. Ya. Jadi kalau antum membaca kalam kok susah ini difahami. Coba kalimat yang sebelumnya bagaimana sibaknya, atau yang setelahnya bagaimana, atau konteksnya lagi membahas apa gitu. Fal aslu hadfuhu, maka hukum asalnya kalau sudah maklum ya dibuang lafaznya. Wa la yuzkar illa li faidah, dan tidak boleh disebutkan kecuali kalau ada faidah. Wadhalika li'anna dhikrahu ma'al ilmi bihi tatwilun bila faedah. Yang demikian dikarenakan menyebutkan lafaz padahal sudah diketahui lafaz tersebut, maka ini bentuk tatwil, pertele-tele tanpa ada faedah. Idza ta'aradu hadha wa hadha fa innal asl dhikru ma yuhtaju ila dhikrin wa hadfu ma yuhtaju ila hadfin. Jika ta'arud, saling tarik menarik antara asal yang pertama yaitu disebutkan lafaz, wahada ya, dan yang ini asal yang kedua tidak disebutkan. Fa'inna al asal, maka pada asalnya adalah menyebutkan apa yang perlu disebutkan dan membuang apa yang perlu dibuang gitu. Sehingga kita harus pandai memilah dan memilih agar kalam kita apa? Baligh. Ya. Qauluhu, ucapan an-nazim ketika menyebutkan di antara da'i, faktor yang mengharuskan penyebutan lafaz atau pengulangan lafaz, yaitu ziyadatu taqriri wal idhah, penambahan taqrir dan idhah. Asyahidu qawlu, yang menjadi syahid di sini ucapan Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun. Lau qala, seandainya Allah berkata ulaika ala huda mir rabbihim, sampai di sini saja kafa, sudah cukup. Kenapa? Li'anna kulla man kana ala hudan min rabbihi fa huwa muflih, karena setiap orang yang dia di atas petunjuk dari Rabbnya, maka tentu dialah orang yang mendapatkan al-falah, keberuntungan. Lakin khatamaha biqaulih, hanya saja Allah tutup akhiri dengan ucapannya wa ulaika humul muflihun. Untuk takrir, menetapkan di benak-benak si pendengar dan menjelaskannya, itu bahwasanya ya mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah mereka orang-orang yang mendapatkan nantinya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan apa? Keberuntungan. Kemudian qauluhu wa tasjilu 'ala as-sami'. Tasjil 'ala as-sami', mencatat ya di hadapan hakim untuk si pendengar. La yuhtaju ila Zaidun hadha illa min ajli an yusajjal 'ala as-sami' hatta la yunkir wa yaqul inni ya aradtu Zaidan ghayra hadha. Inni aradtu Zaidan ghayra hadha. Tidak perlu disebutkan Zaidun hadha kecuali dalam rangka untuk mencatat, merekam kepada si pendengar atau si pendengar. Hatta la yunkir, sehingga si pendengar tidak mengingkari dan tidak mengatakan inni aradtu Zaidan ghayra hadha, aku menghendaki Zaid yang selain ini. Ya. Agar si pendengar atau hakimnya atau yang dipersaksikannya tidak mengingkari dan mengatakan saya menghendaki yang saya maukan adalah bukan Zaid ini. Ya. Jadi dengan diulang ucapan hakim tadi, ya Zaidun hadza, maka tidak bisa lagi mengingkarinya, mengelaknya atau mengalihkannya kepada Zaid yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara faktor yang mengharuskan pembuangan disebutkan ikhfaul amri an ghairil mukhatab, menyamarkan satu urusan dari selain yang diajak bicara. Sahih, benar. Min dawa'il hadzi huwa ma dzakara, di antara faktor yang mendorong pembuangan lafaz tertentu adalah apa yang disebutkan tadi. Ikhfaul amr, yakni menyamarkan satu urusan. Taqul, kamu katakan aqbala. Taqul, kamu katakan saraqa. Wala tadhkuru as-sariq, dan kau tidak menyebutkan siapa pencurinya. Taqul, kamu katakan suriqa al-mata'u, dan tidak kau sebutin apa? Siapa pencurinya, sengaja kau samarkan. Faqauluhu, kemudian ucapan musannifun imma litawajjur, ada kalanya disamarkan karena tawajjur, rasa sakit yang menimpa. Hadza su'ila, ini orang ditanya kaifa ant, bagaimana keadaanmu. Qala, dia jawab dengan ringkas alil marid. Alil marid, ya alil biasanya sakit karena sebab cinta atau semisal itu, aishq ya. Alil marid, fassarahu biqauli, ditafsirkan dengan ucapan istilahnya sahrun daimun wa huznun tawilun. Ya. Allahumma a'idna min dalik, ya Allah, lindungilah kami dari penyakit ini. Sahrun daimun wa huznun tawil. Ya. Begadang malam terus menerus, tidak bisa tidur terus menerus panjang malam. Kemudian kesedihan yang berkepanjangan. Ini tafsir dari Alil, sahrun daim, marid, huzn tawil. Al-mahdhuf, ya mahdhuf apa? Ya. Ya mahdhuf, qulta ana alil, ini ana alil. Ini qultu, kaifa? Saya jawab ana alil, dibuang mubtadanya. Hali, keadaan saya sahrun daim wa huznun tawil, fa hudhifa al-mubtada fi kilta al-jumlatain, dibuang mubtada dari kedua jumlah tersebut. Al-awwalu taqdir, yang pertama takdirnya ana adil, lakin qala, tapi si penyair hanya mengatakan adil li ajli an yubadir al mutakallim bi dzikril hal. Li ajli an yubadira al mutakallim bi dzikril hal, agar si pembicara bisa bersegera menyebutkan keadaannya, bisa cepat-cepat menyampaikan kondisinya yang sakit ini. Wa aidan, dan juga sahrun daim wa huznun tawil, hadza mithlu, ini misalnya. Ya, ini dibuang mubtadanya, takdirnya mubtadanya hali, keadaan saya sahrun daim wa huznun tawil, fa hadafaha, dibuang mubtadanya oleh si penyair. Ya. Hatta yubayyana sababa illatihi min awwali wahla, agar dia bisa segera menyebutkan sebab sakitnya di awal wahla. Ya, di benar-benar permulaan langsung disebutkan sebabnya. Wa imma li khawfi fawati fursah, ada kalanya dibuang satu lafaz karena takut kehilangan kesempatan emas. Al-Sayyad yuridu an yasyid, seorang pemburu ingin memburu ya satu binatang buruan. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ghazal, ghazal. Ya, tidak dikatakan kepadanya, jadi yang ada orang pemburu, kemudian kamu lihat ada apa? Kijang, itu kijang-kijang atau burung-burung. Ya, langsung sebutkan apa? Buruannya. La yuqal, tidak dikatakan kepadanya, undur, itu lihat. Ilal ghazal, ke kijang itu, yamshi, dia berjalan, ala yaminik, di sebelah kananmu, au ala yasarik, atau di sebelah kirimu. Kelamaan, kabur dulu. Ya, apanya? Kijangnya. Lalu kana yatakallamu hadzal kalama, tafutul fursatu, seandainya yang menyampaikan berbicara dengan kalam yang lebar, panjang lebar, sampai rinci kayak gini, maka hilang kesempatan emas untuk mendapatkan buruan. Aw mathalan as-sayyad yuridu an yasida wasilahu inda, atau sebagai contoh ada seorang pemburu yang hendak memburu dalam keadaan pedang, senjata ada di sampingnya. Fayati musri'a, maka datanglah buruannya dengan cepat. Ya. Wa yaqul, dia berkata, ghazal, ghazal. Ghazal, ghazal. Dia tidak berkata, ra'aitu ghazalan yumkin an arbiyahu fa'uthiqahu, aku melihat seekor kijang yang bisa aku lempar dia. Ya, kemudian aku ikat. Ma yahtaj, tidak butuh seperti ini. Ma yahtaj, tidak dibutuhkan kalam yang panjang seperti ini. Al-muhim, idza khafa fawata al-fursah. Al-muhim, intinya jika seseorang khawatir kehilangan kesempatan, maka dibuang lafadznya, diringkas, seringkas-ringkasnya kalamnya. Ghazal, takdirnya hadza ghazal, ini ghazal. Ya, atau misalnya dzalika ghazal. Qauluhu wa ta'mim bi ikhtisar. Ucapannya at-ta'mim bi ikhtisar, dari tujuan penghapusan lafadz adalah ta'mim, untuk meniatkan maknanya yang umum dengan ringkasnya ini, dengan meringkasnya ini. Wallahu yad'u ila daris salam, man yad'u, siapa yang Allah seru? Jami'al ibad, seluruh para hambanya. Walihada fil hidayah qal, oleh karenanya dalam masalah hidayah Allah katakan, wayahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Karena dalam masalah hidayah itu adalah tertentu saja, maka disebutkan maf'ulnya wayahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tapi ketika dakwah, seruan, maka Allah tidak sebutkan maf'ulnya, untuk menunjukkan bahwa dakwahnya adalah amah. Iya. Hidayahnya khasah, sehingga ketika berkait dengan dakwah tidak disebutkan maf'ulnya karena umum, ketika hidayah disebutkan maf'ulnya karena khusus bagi mereka-mereka yang Allah kehendaki. Qauluhu wa tanzilu al-muta'addi manzilat al-lazim. Ucapan musannif memosisikan, meletakkan yang muta'addi pada tempatnya lazim. Al-muta'addi ya'lamun, ini muta'addi, sudah antum ketahui, alima ya'lamun. Ya, butuh kepada dua maf'ul itu. Ya'lamun, hal yastawil ladina ya'lamuna wa ya'lamun, yani hal yastawil ladina, maksudnya apakah sama orang-orang yang mengetahui ilmu, au ya'lamuna asyai'a, atau mengetahui sesuatu, walladina la ya'lamunahu, dengan yang mereka tidak mengetahuinya. Hudhifa li'adami ta'alluqil gharadi bil ma'mul, dibuang di sini maf'ulnya karena tujuan tidak berkait dengan ma'mul. Kenapa? Li'anna al-gharadah wal-ilmu ithbatan au nafian. Karena tujuannya hanyalah berkait dengan ilmu, penetapan atau penafiannya. Kaitannya dengan penetapan atau peniadaan ilmu itu, bukan terkait dengan apa yang diilmuinya. Qauluhu wa yu'addu min al-hadfi isnadul fi'li ila naibil fa'il. Ucapan musannif. Dan dianggap pembuangan, termasuk pembuangan, yaitu penyandaran fi'il kepada naibul fa'il. Suriqal mata', ya, lil khauf minhu aw 'alayhi, sudah dijelaskan maknanya. Yahtamil annahu akhfa, mungkin dia sembunyikan fa'ilnya, dibuang fa'ilnya, lil khaufi 'alayhi, karena rasa takut atasnya. Iya. Karena al khauf 'alayhi, engkau takut kepadanya. Iya, atau engkau mengkhawatirkan keselamatannya. Iya. Engkau mengkhawatirkan keselamatannya. Annaka ta'khudhuhu lis-shadaqat wa tu'ziruhu. Iya. Bahwasanya engkau ta'khudhuhu, mengambilnya lis-shadaqat, untuk sedekah, wa tu'ziruhu, dan kau memberikan kepadanya pelajaran. Ini kurang jelas ya, nanti kita cek lagi. Lil khawfi minhu atau lil khawfi minhu, la u'lima bisarik, seandainya dikasih tahu pencurinya, khosya minasarik, dia khawatir dari kejahatan asarik, si pencuri ini bakal menyerang dirinya. Hadzal khauf minhu, ini adalah bentuk al khauf minhu. Kemudian lil jahli idza kana la yadri, atau karena bodoh ya tidak tahu, idza kana la yadri, kalau memang dia tidak tahu siapa pelakunya. Amma adapun contoh wa khulqal insanu dha'ifa, ini falil ilmi bi dibuang fa'il, karena sudah diketahui, li'annahu la khaliqa illallah, karena tidak ada pencipta lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.